Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Rasulullah SAW menganggap bahwa berbakti kepada orang tua itu adalah merupakan jihad. Sebagaimana ada seorang pemuda meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk ikut berjihad. Lalu Rasulullah bertanya, "Ahayyun walida?" Apakah kedua orang tuamu itu masih hidup? Kata Rasulullah, "Masih ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Irji fa fihi ma fajahid." Pulanglah dan berjihadlah kepada orang tuamu itu. Bakti kita kepada orang tua dinilai jihad. Subhanallah. Bahkan bakti kita kepada orang tua, ikhwatul Islam azanillahu wa iyyakum, sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ya akhan Islam, bakti kepada orang tua diberikan balasan oleh Allah di dunia dan akhirat. Sebagaimana durhaka kepada orang tua diberikan balasan di dunia dan akhirat. Kata Rasulullah, "Itsnan, ada dua dosa. Yu'ajjiluhuma fid dunya wal akhirah." Allah percepat sanksinya di dunia dan di akhirat. Apa itu? Yang pertama zulm, kezaliman. Yang kedua yaitu uququl walidain, dan durhaka kepada orang tua kita. Ikhwata Islam azaniyallahu ayyakum. Maka setiap kita tentu berpikir bagaimana sikap kita kepada orang tua kita. Kita alhamdulillah selama ini sudah banyak ya mengkaji ilmu-ilmu Islam. Kita alhamdulillah sudah mengetahui banyak sekali dalil-dalil tentang bagaimana pentingnya berbakti kepada orang tua. Namun terkadang akhi, memang ya suatu amal itu semakin berat, ya, semakin besar pahalanya semakin berat ya. Besar pahalanya berbakti kepada orang tua, tapi ternyata godaan setan untuk apa namanya ya melaksanakannya berat juga. Apalagi kalau antum di Masya Allah Subhanallah ya, dicoba dan diuji oleh Allah dengan orang tua yang apa ya, nyebelin, orang tua yang keras, orang tua yang suka sumpah serapah, orang tua yang ya keras terhadap anak-anaknya. Ada lagi seorang anak diuji dengan orang tua yang sudah tua dan dia tidak mampu apa-apa, hanya bisa marah-marah. Wallah, ini ujian yang berat buat anda dan buat kita. Diuji kita bagaimana bakti kita kepada orang tua kita. Padahal ya kewajiban kita sebagai seorang anak berusaha bagaimana caranya berbuat ihsan kepada orang tua kita. Maka yang pertama ini ya akhi, mentaati kedua orang tua kita dalam perintah-perintahnya selama itu tidak menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya.